বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দ। Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Usrul Akhir atau buku tafsir sepersepuluh dari Al-Quranul Karim, yang mana kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang arti beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya, kita perlu memahami arti dari Al-Yawmul Akhir. Al-Yawmul Akhir adalah Yawmul Qiyamah alladhi yub'atsun nas fihi lil hisabi wal jazaa'. Hari akhir adalah hari, ya, kiamat, di mana ketika itu manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perhitungan dari amalan dan balasan atas segala yang ia lakukan selama di dunia. Kemudian dinamakan dengan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu, ya, di mana ketika itu manusia sudah terbagi menjadi sebagian di surga dan sebagian di neraka, ya. Kemudian beriman kepada hari akhir, ya, meliputi atau memiliki beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu al-iman bil ba'ats, ya. Kita harus atau wajib beriman akan adanya hari kebangkitan, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membangkitkan seluruh manusia semenjak Adam alaihi salam sampai manusia terakhir yang hidup pada hari kiamat. Ya, semuanya akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Ini ketika ditiupnya sangkakala yang kedua, ya. Kita tahu ditiupnya sangkakala yang pertama hancurlah alam semesta. Dan ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka Allah membangkitkan seluruh hamba-hambanya semenjak Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Kemudian ketika itu manusia menghadap Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam keadaan bagaimana? Seperti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tidak berpakaian, ya, tidak berkhitan dan tidak beralas kaki. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alangkah menjijikkannya keadaan di kala itu." Ya, karena satu sama lain saling melihat auratnya. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, "Ya Aisyah, sesungguhnya keadaan ketika itu adalah lebih dahsyat daripada hanya sekedar melihat aurat orang lain." Ya, jadi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan di saat dibangkitkannya manusia, ya, adalah sangat-sangat menakutkan dan sangat-sangat dahsyat sekali, ya. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri-sendiri, ya. Memikirkan apa yang telah ia lakukan selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya 104 berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh." Ya, sebagaimana kami telah menciptakannya pada kali pertama, nu'iduh, kami akan mengulanginya kembali. Wa'dan 'alaina, itu adalah janji dari kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Ya. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16 Allah juga berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian kalian benar setelah itu akan menjadi mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ya, dalam surat Al-Mu'minun 15 sampai 16. Kemudian keimanan kita terhadap hari kiamat tersebut, ya, tentunya akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita, ya. Karena apa? Dengan keimanan kita tersebut akan menambah, ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana tidak? Ya, ketika dibangkitkan, masing-masing dari kita akan teringat pada apa yang dilakukannya, ya. Baik itu amal kebaikan maupun keburukan. Jika amal kebaikan kita lebih, maka kita akan termasuk orang-orang yang berbahagia. Tetapi jika tidak, jika amal kesalahan atau dosa kita lebih berat, maka na'udzubillah min dzalik, kita termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian, termasuk di antara keimanan terhadap hari akhir adalah iman adanya pembalasan, ya, perhitungan dan pembalasan atas amalan yang kita kerjakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am 160, ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, ya, barang siapa yang datang yang membawa kebaikan maka baginya 10 kali lipat, ya. Wa man jaa bis sayyiati, dan barang siapa yang datang dengan membawa kesalahan atau keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka tidaklah dia dibalasi melainkan sepertinya. Wahum la yudlamun, sedang mereka tidak dizalimi. Ya, kemudian termasuk keimanan kita, ya, pada hari akhir adalah iman adanya surga dan neraka. Ya, dan bahwa surga dan neraka itu adalah tempat kembali yang kekal abadi. Ya. Fal jannah darun na'im allati a'addahu Allah lil mu'minin al muttaqin, ya. Jadi surga adalah tempat kembali, tempat yang penuh kenikmatan, ya, negeri yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapakah mereka? Yang mereka telah beriman terhadap apa-apa yang Allah wajibkan, baik itu tentang beriman dengan rukun-rukun iman yang 6, dan mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tanpa dicampuri oleh kesyirikan. Kemudian di dalam jannah atau surga tersebut sebagaimana disifatkan, ya, dalam sebuah hadis, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, ya, di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah atau belum pernah terlintas dalam hati seorang manusia. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk, ya. Balasan mereka, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, ya, balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga, ya, adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, ya, selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun juga ridha kepadanya, dzalika liman khasyia rabbah, itu adalah, ya, balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian sebaliknya, ya, selain dari surga ada juga neraka, ya. An-nar atau neraka adalah darul azab, ya, negeri siksaan, ya, yang Allah sediakan bagi siapa? Lil kafirin adh-dhalimin, bagi orang-orang yang ingkar lagi zalim, alladzina kafaru bihi wa asaw rusulah, ya, yang mereka itu ingkar kepada Allah dan durhaka kepadanya. Fiha min anwa'il azab wan nikal ma la yakhthuru 'alal bal, di dalamnya terdapat berbagai macam siksa, ya, dan yang tidak terlintas oleh hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 131, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada neraka, ya, akan siksaan neraka yang disediakan, ya, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang ingkar. Kemudian termasuk di antara keimanan kita terhadap hari akhir, ya, adalah beriman adanya fitnah kubur. Ya, apa arti fitnah kubur? Yaitu ditanya, ya, seorang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur oleh dua orang malaikat, ya. Kemudian mereka bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ya. "Ma dinuka?" Apa agamamu? "Man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Ya. Orang yang mukmin dia akan lekas menjawab, "Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Adapun orang-orang yang kafir atau munafik, ya, maka dia tidak akan bisa menjawabnya, ya. Kemudian setelah adanya fitnah kubur tersebut, ya, ada yang namanya nikmat kubur atau siksa kubur. Ya, nikmat kubur atau siksa kubur ini benar-benar adanya walaupun tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, ya, tetapi kita yakini adanya bergantung dengan amalan si hamba tersebut. Ya. Oleh karena itu disunnahkan bagi kita, ya, untuk berta'awud, ya, untuk beristi'adah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, kita berlindung kepada Allah dari fitnah kubur. Kemudian nikmat kubur akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbunallah," sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, "thumma istaqamu," kemudian mereka beristiqamah, "tatanazzalu alaihimul malaikah," akan turun-temurun kepada mereka para malaikat, "alla takhafu wa la tahzanu," yang mengatakan, "janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih," "wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun," dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian, ya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah kita beriman, ya, terhadap adanya fitnah kubur, kemudian adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, ya, kemudian kita juga beriman adanya hari kebangkitan, kemudian kita beriman juga adanya perhitungan dan pembalasan di hari mahsyar nanti, maka kita semua bisa mendapatkan, ya, beberapa faedah dan pelajaran dari iman kepada hari akhir tadi, ya. Di antaranya yang pertama, ar-raghba fi fi'li ta'at, ya. Dengan beriman kepada hari akhir tersebut, maka akan memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk giat melakukan ketaatan, ya, dengan mengharapkan pahala ketika hari akhir tersebut, ya. Kemudian yang kedua, ar-rahbah min fi'lil ma'siyah, ya. Iman kepada hari akhir akan mencegah kita, ya, memberikan rasa takut kepada diri kita dari melakukan berbagai macam kemaksiatan karena takut dari azab Allah ketika hari itu, ya. Takut kepada azab neraka, ya. Kemudian yang ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha, ya. Merupakan, ya, hiburan bagi seorang mukmin dari apa yang terlewatkan darinya ketika hidup di dunia, ya. Ketika hidup di dunia mungkin ada beberapa hal yang belum kesampaian, ya. Ada beberapa hal yang kita harapkan tetapi belum kita dapatkan. Maka dengan iman kepada hari akhir, maka memberikan ganti bagi kita, memberikan hiburan bagi kita bahwa ada kenikmatan selain kenikmatan dunia. Ada yang namanya kenikmatan kubur. Ada yang namanya kenikmatan, ya, di dalam surga, di dalam jannah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan, ya, apa yang kami sampaikan ini tentang iman kepada hari akhir memberikan manfaat bagi diri saya dan para pemirsa sekalian. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.